Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada kajian kali ini kita masih akan melanjutkan pembacaan fatwa ulama kibar terkait fitnah al-wasithah yang terjadi di negeri Yaman dan pengaruhnya menyebar luas di berbagai negara. Kali ini adalah fatwa al-allamah al-syeikh Ubay bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Beliau juga salah satu ulama kibar di masa ini, kibar dari sisi keilmuannya, dari sisi umur, dari sisi tajrubah pengalamannya menghadapi berbagai fitan yang terjadi. Dalam rekomendasinya untuk risalah Asy-Syaikh Arzad bin Hasan Al-Muhammadi, beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd, faqad ittala'tu 'ala al-wathiqah al-fajirah al-ja'irah allati katabaha al-huthiyun wa waqa'a Muhammad bin Abdullah ar-Raymi al-mashhur bil imam. Aku telah meneliti, melihat, membaca dokumen perjanjian yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemungkaran yang telah ditulis oleh kaum Syiah Rafidhah Huthiyun dan ditandatangani oleh Muhammad bin Abdullah Ar-Raymi. Raymi itu nisbah kepada sebuah daerah namanya Raymah. Dari situ asal Muhammad al-Imam, kemudian tinggal di Ma'bar. Yang masyhur dengan julukan al-Imam. Berarti Syekh membaca, mengetahui, bukan qila wa qal. Dan Syekh Ubaid pun memiliki maklumat dan data realita yang terjadi di Yaman. Perkembangan demi perkembangan terus beliau ikuti. Ya ikhwan, kalau kita permisalkan, kita misalkan penduduk kota ini hidup bertahun-tahun di tempat ini, bahkan dilahirkan. Banyak peristiwa terjadi di sini. Banyak kejadian demi kejadian terjadi yang mungkin secara jumlah kuantitas pengetahuan tentang peristiwa demi peristiwa, bencana alam, kericuhan demi kericuhan antar masyarakat, mendengar dia berita, oh di sana terjadi pembunuhan, di sana terjadi kericuhan, di sana terjadi pembakaran, oh di sana telah terjadi peristiwa ini dan itu. Secara kuantitas pengetahuan berita mungkin penduduk ini bisa lebih banyak, tapi belum tentu dia lebih tahu tentang latar belakang peristiwa-peristiwa itu. Belum tentu penduduk sana juga lebih tahu tentang bagaimana jalan keluarnya. Datang orang dari kota lain, dia diberi kelebihan ilmu. Datang ke negeri itu melihat, bahkan mendengar, terjadi peristiwa ini, dahulu begini latar belakangnya. Terjadi peristiwa ini, begini. Jadi di sana, di sini, dia bisa menyimpulkan bahwa di balik peristiwa-peristiwa ini ada ini. Maka masyarakat mesti mengambil langkah-langkah antisipasi ini. Banyak kejadian seperti itu. Dan itu salah satu kelebihan ulama. Ulama gak perlu bata yang terlalu detail semuanya untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau kita permisalkan kepada seorang dokter misalkan dalam urusan dunia ini ya ikhwan. Dokter dengan disiplin ilmu yang dia pelajari. Biasanya pasien itu kan ingin mengungkapkan semua yang dia rasa. Saya itu sakitnya di sebelah sini, tapi kadang-kadang telinga saya juga sakit. Tapi kalau makan itu begini, kalau tidur saya begini. Semua mau diungkapkan. Dokter punya kesimpulan dengan 3 keterangan yang dia sampaikan. Oh, dokter hanya sambil, iya. Terus? Lalu? Iya. Nggak butuh. Dari mungkin 8 informasi yang dia sampaikan, yang dibutuhkan cuma 3. Ini penyakitnya ini. Barakallahu fikum. Karena disiplin ilmu. Kelebihan ilmu yang dia miliki. Banyak orang, banyak berita, baca koran, internet, yang Facebook, yang ini, berita demi berita. Tapi dia gak bisa menyimpulkan. Apa sih dibalik ini? Dia gak bisa mencari solusi dari problem demi problem itu. Tapi ada orang yang cuma dengar saja. Oh, itu kemarin terjadi gini, ya. Dan waktu itu juga pernah terjadi gini. Kemudian itu. Cukup bagi dia. Untuk membuat kesimpulan, itulah nilai kelebihan ulama. Itulah nilai kelebihan orang yang punya pengalaman demi pengalaman. Sejarah dia kuasai. Tidak sama dengan sembarang orang. Oleh karena itu Allah melebihkan, memuliakan orang yang berilmu. Hal yastawil ladhina ya'lamun. Apakah sama, setara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apa setara? Enggak setara. Allah muliakan ulama karena itunya tadi. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Syekhuna Ubaid mengikuti perkembangan demi perkembangan, sebagaimana Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali juga demikian. Beliau kemudian melanjutkan, kama ittala'tu kadzalika 'ala madmun khutbatihi fi Idul Fitr li hadzal 'am 35 aw 'ama 35 wa 400 wa 1000. Sebagaimana aku juga sudah membaca, sudah mengikuti, mengetahui isi khutbah hari raya Muhammad al-Imam pada tahun ini 1435 Hijriah. والتي تضمنت بإصرار وشدة دفاعا عن باطله الذي اقترفه بتوقيعه على تلك الوثيقة. Kata beliau, di mana khutbah hari raya dia itu tadi mengandung pembelaan yang sangat dahsyat, bersikukuh membela kebatilannya yang telah dia lakukan dengan penandatanganan atas surat kesepakatan dengan kaum Syiah Rafidhah tersebut. Wahahuna yajlu at-tanbihu ila amraini muhimmaini. Di sini sangat penting untuk segera diingatkan dalam 2 perkara. Al-awwal, la yakhfa ala kulli muslimin wa muslimah ladaihim basarun wa basira hala al-husiyin wa annaha rafidatun batiniyatun kuffar. Bahwa tidak asing lagi bagi setiap muslim dan muslimah yang memiliki cara pandang yang tepat dan memiliki ilmu tentang kondisi kaum husiyin, bahwasanya mereka adalah orang-orang rafidah batiniyah kuffar. Jadi Huthiyun, mereka itu adalah Rafidah batiniyah kuffar. Hatta al-akh Muhammad al-Imam ya'lamu dhalika ilma al-yaqin. Ya'rafu hadha anhu min khabari kitabihi An-Nusra al-Yamaniyah. Bahkan Muhammad al-Imam sendiri tahu bahwasanya Huthiyin itu memang Rafidah batiniyah kuffar. Hal ini bisa diketahui dari apa yang dia tuliskan dalam karyanya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, tentang kesesatan yang dikandung oleh edaran yang disebarkan barakallahu fikum oleh kaum Rafidah Huthiyin dari pimpinan mereka yang tertinggi. Nah, laqad kashafa fihi an ma la yuhsa min kufriyatihim wa makhazihim wa fadaihihim. Muhammad al-Imam dalam karyanya itu telah membongkar, menguak berbagai kekufuran mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Wassu'al huna, sebuah pertanyaan di sini, kata Syekh. Kaifa yuwaqqi' al-akh Muhammad hadhihi al-wathiqah al-zalimah al-fajirah. Dia sudah tahu itu semua. Pertanyaannya, kenapa Muhammad al-Imam menandatangani kesepakatan yang penuh dengan kezaliman ini tadi? Kezaliman terhadap Islam, kezaliman terhadap muslimin dan ahli sunnah. Ketika dikatakan bahwa Rob ahli sunnah ini sama dengan Robnya kaum Rafidah. Ketika dikatakan bahwa nabinya, kitab sucinya, musuhnya adalah satu dengan kaum Rafidah. Sementara kaum Rafidah pada hakikat akidah mereka dengan tegas menyatakan kita tidak sama dengan ahli sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, waqad tadammanat tilkal wasiqatu anna ta'ifal huthiyah muslimuna mu'minun kama saddaru wasiqatahum biqaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana juga wasiqah tersebut salah satu isinya mengandung pengakuan bahwasanya kaum Huthi Rafidah tersebut adalah muslimun mu'minun. Perlu diketahui salah satu prinsip akidah ahli sunnah yang pokok adalah kita diwajibkan meyakini kekufuran orang-orang yang telah difonis dalam Islam ini sebagai kafir. Ini salah satu pondasi akidah. Nah, kemudian hal ini kata beliau ditunjukkan oleh mereka memulai surat pernyataan atau dokumen tersebut dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin itu adalah saudara. Nah, falahum haqqul ukhuwal imaniyah, maka kaum Syiah Rafidah punya hak dari kita, hak ukhuwah keimanan. Wala yadri afallahu anna wa anhu annahu adkhala bitawqi'ihi ala madamin tilkal wasiqah ala ahli sunnah ma laysa min dinihim. Dia Muhammad al-Imam tidak menyadari bahwa ternyata dia telah memasukkan ke dalam ahli sunnah sesuatu yang bukan bagian daripada akidah ahli sunnah dengan sebab dia menandatangani hal itu. Anna tauqi'ahu wa dzalika anna tauqi'ahu, dalam kesempatan ini ya, perhatikan baik-baik ikhwan. Syekh Ubaid masih mendoakan dia sebelum kemudian keluar fatwa. Jadi tahapan demi tahapan. Coba antum perhatikan. Pertama sudah beredar melalui penukilan beberapa masyayikh bahwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid mengingkari. Itu di bulan Ramadan. Ternyata Muhammad al-Imam berdiri dalam khutbah hari raya membela wasiqah tersebut dan memujinya, bukannya menyesali. Sampai akhirnya tertulislah tulisan ini dengan rekomendasi beberapa masyaikh tersebut. Nah, sampai di sini Syekh masih mendoakan Muhammad al-Imam dengan ucapan yang baik. Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah memaafkan kami dan dia. Jadi yang diedarkan kemudian disebarkan itu adalah ucapan Syekh Ubaid terakhir nantinya, bahwa Muhammad al-Imam mubtadi'un dhalun ikhwani. Nah, keluarnya surat ini pun sebagaimana nanti kita akan baca, Syekh masih menuntut dari Muhammad al-Imam untuk bertaubat. Tapi realita menunjukkan Muhammad al-Imam tetap bersikukuh membela perbuatannya, bahkan mempromosikannya, memuji-mujinya, sebagaimana nanti kita akan lalui biiznillahi ta'ala. Maka Syekh mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ تَوْكِيعَهُ عَلَى الْوَثِيقَةِ الْمَذْكُورَ إِقْرَارٌ مِّنْهُ عَلَى مَسْلَكِهِمِ الْكُفْرِي الرَّافِضِي الْبَاطِنِي. Bahwa dia dengan sebab penandatanganan yang dia lakukan itu terhadap wasiqah ya, yang terjadi tersebut, berarti mengandung pembenaran dari Muhammad al-Imam terhadap akidah mereka, keyakinan mereka yang penuh dengan kekufuran, keyakinan Rafidhah batiniyah. Wa yazidu hadha tawkidan wa tawdihan ma ja'a fi hadhihi al-wasiqah qauluhum. Ini semakin dipertegas dan diperjelas dengan ucapan mereka dalam dokumen tersebut. Hal ini bahwa Muhammad al-Imam dengan penandatangannya tersebut telah membenarkan, menyetujui keyakinan kaum Rafidhah yang kufri, yang batini, yang Rafidhi tersebut, dipertegas dan diperjelas dengan ucapan mereka, nahnu muslimuna jami'an, kita semua muslimin. Rabbuna wahid, Tuhan kita satu. Wa kitabuna wahid, kitab suci kita juga satu. Wa nabiyuna wahid. Coba tanyakan kepada Muhammad al-Imam secara lisan. Wahai Syekh, Anda beriman bahwasanya Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita tauhidkan, itu sama dengan Rabbnya Abdul Malik Al-Huzi, pimpinan Rafidhah di Yaman? Coba jawab. Barakallahu fikum. Apakah kitab suci kita yang kita imani sebagai kalam Allah sama dengan kitab sucinya Syiah yang penuh dengan pemutarbalikan makna dan lafaz-lafaznya? Sama? Nah, coba jawab. Sampai hari ini Muhammad al-Imam belum berani untuk berbicara di masjidnya sendiri, di pondoknya sendiri. Nah, yang terjadi malah dalam khutbah hari raya dipuji dokumen tersebut, disebutkan bahwa itu akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Wa ana as'aluka ya Syekh Muhammad, dan aku bertanya kepadamu wahai Syekh Muhammad, kata Syekh Ubaid. Wa atlubu minkal jawaba sarahatan, dan aku meminta dari engkau jawaban yang jelas. Hal nasita ma qarrartahu an hadhihi at-ta'ifa az-za'igha al-munharifa. Apakah engkau sudah lupa Apa yang kau tuliskan sendiri, yang kau tetapkan tentang mereka, Syiah Rafidhah yang sesat ini tadi, wa kasyafta bihi haqiqata amrihim ani an-nusral yamaniyah, dan engkau juga telah membongkar hakikat akidah Syiah yang sesat itu dalam kitabmu tersebut. Apa engkau sudah lupa itu? Namanya lupa mungkin saja. Lupa. Atau kemungkinan yang kedua, dilupakan. Yang kedua bahaya. Am annaka nasakhtahu faka'annahu lam yakun, atau kemungkinan kedua kata Syekh, dan saya bertanya tolong dijawab, apa yang sudah pernah kau tulis sebagai bantahan terhadap Syiah dan bahwasanya mereka kafir, mereka batiniyah, mereka sesat, mereka musuh kita, musuh muslimin dan seterusnya, sudah kau hapuskan, sudah kau mansuhkan dengan dokumen ini? Au kemungkinan berikutnya, hal taba al-husiyuna an kufrihim alanan, atau kemungkinan berikutnya, Syiah Rafidhah yang selama ini kau kafirkan mereka, mereka sesat, musuh Islam dan seterusnya, sekarang mereka kaum Syiah sudah bertaubat dan telah mengumumkan taubatnya secara terang-terangan bahwa kami kembali kepada sunnah, taubat mereka sehingga kau berani menandatangani perjanjian tersebut dan menyatakan Rob kita satu, kitab suci kita satu, Nabi kita satu, musuh kita satu. Apakah mungkin Syiah itu sudah bertaubat bahwa mereka mengatakan para sahabat Nabi adalah generasi terbaik dan kita meminta ampun kepada Allah selama ini telah mencela dan mengkafirkan mereka? Atau mereka bertaubat dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, memuliakan kubur-kubur nenek moyang mereka, berdoa, beristighasa dan meminta pertolongan kepada penghuni kubur, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita? Sudah taubat mereka? Tolong buktikan. Atau mereka mungkin sudah taubat yang mengatakan bahwasanya Rabb kami bukanlah Rabb yang Nabi utusannya adalah Muhammad? Sebutkan kemungkinan-kemungkinan ini. Apa mungkin kau lupa bahwa kau pernah menulis tentang kesesatan Syiah? Tolong dijawab, lupa atau tidak? Atau kau sengaja menghapuskan mansuh, sudah tidak berlaku lagi kadaluarsa apa yang kau tulis selama ini dan diganti dengan yang baru, yaitu al-wasiqah, wasiqatu ta'ayush, atau wasiqatu ta'ayush wa ikha, kesepakatan perjanjian hidup bersama berdampingan dan persaudaraan dengan Syiah Rafidhah. Atau yang berikutnya, kaum Syiah telah bertaubat dan mengumumkan taubatnya secara terang-terangan. Syekh mengatakan, hafizallahu ta'ala, sa'altuka an hadhil as'ilah, sa'altuka hadhil as'ilata wa ana muqinun anna bainaka wa baina hadhal akhir khartul qattad. Aku bertanya kepadamu dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam keadaan aku yakin bahwasanya pada pertanyaan yang terakhir, apa itu yang terakhir? Apakah Syiah sudah taubat dari kekufurannya yang terinci tadi itu? Sudah taubat, mengumumkan taubatnya secara terang-terangan? Ana yakin ketika saya bertanya kepada engkau pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa pertanyaan yang terakhir ini adalah omong kosong jawabannya untuk dikatakan bahwa Syiah telah bertaubat. Bahkan mereka terus melakukan upaya untuk membunuh kaum muslimin. Tidak pernah berhenti. Dan tidak akan berhenti ila yaumil qiyamah. Kaum Syiah Rafidhah yang ulama menyatakan mereka lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizallahu ta'ala, idza kunta ta'qil wa taghara 'ala sunnah fa innahu yajibu 'alaika at-taubatu 'alanan mimma sana'tahu bi tawqi'ika tilkal wasiqah. Kalau engkau orang yang berakal, wahai Muhammad Imam, dan orang yang memiliki kecemburuan terhadap sunnah, cemburu untuk dikatakan bahwa kitab suci kita sama, cemburu untuk dikatakan bahwa Allah Rabb kita sama dengan Rabb atau yang dibadahi oleh kaum Syiah, cemburu untuk dikatakan bahwa musuh kita adalah sama dengan musuh Syiah, berarti musuh kita adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Kalau engkau berakal dan punya cemburu terhadap sunnah, pasti engkau akan sesungguhnya wajib atasmu untuk bertaubat secara terbuka dari perbuatanmu ini, menandatangani dokumen tersebut. Wa sawa'un kanat tadri aw la tadri fa tawqi'uka 'alayha iqrarul qaumi 'ala kufrihim wa idahu dhalika anna kufra tilka ta'ifah ya'rifu hatta 'awamul muslimin fil yaman fadlan 'anil ulama wa tullabil 'ilmi al mu'ahhalin fa kaifa na'am ila akhir. Kata beliau, baik engkau tahu ataupun tidak tahu, ketahui bahwa penandatanganmu ini merupakan persetujuan dukungan terhadap kaum tersebut, Syiah Rafidhah, atas akidah mereka yang kufur. Nah, barakallahu fikum. Di mana, kata beliau, penjelasannya adalah bahwa kekufuran kaum Syiah ini telah diketahui oleh kaum muslimin yang awam, apalagi para ulamanya. Kaum muslimin yang awam di Yaman tahu bahwa kaum Syiah Rafidhah Husia itu mereka adalah kuffar. Muhammad al-Imam sendiri dalam kitabnya yang tadi disebutkan Al-Nusrah Al-Yamani yang menyebutkan tentang kondisi kabilah-kabilah di sana. Terbagi menjadi tiga sikap mereka. Ada di antara kabilah di sana yang terang-terangan mengatakan menolak kaum Syiah Rafidhah, dan barang siapa ada yang dari mereka, dari kabilah tersebut, melindungi seorang Houthi, maka darah dia tidak terlindungi lagi. Sebagian mereka dengan tegas mengusir beberapa da'i-da'i Houthi Syiah Rafidhah, diusir. Bayangkan, orang-orang kabilah itu pada umumnya orang awam. Bagaimana dengan para thalabatul ilm, apalagi orang yang dinilai dan diposisikan selama ini sebagai ulama, sebagai syekh. Kemudian, kaifa fa kaifa tajarra'ta 'ala iqrar ma huwa ma'rufun lada ha'ula al-akhyar min ikhwanina wa abna'ina fil Yaman harasahullah wa biladana wa biladal muslimin min kulli su'in wa makruh fid dini wad dunya. Bagaimana engkau lancang untuk menyetujui atau membenarkan suatu kemungkaran yang itu ma'ruf, diketahui oleh mereka, orang-orang baik tersebut, dari saudara-saudara kita dan anak-anak kita di negeri Yaman, yang semoga Allah menjaga negeri Yaman dan negeri-negeri lainnya serta seluruh negeri muslimin dari berbagai kejelekan dan perkara yang tidak baik. Baik dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka. Wala tafsir indi lima ala amruka. Lima ala amruka ilaihi illa annaka salakta maslak ihda al-jama'at ad-da'awiyyah al-haditha ad-dalla a'ni al-ikhwan al-muslimin fahal tadri aw la tadri. Ketahui, kata Syekh, bahwa dalam pandanganku sikapmu yang seperti ini, penafsiran perbuatanmu seperti ini, tiada lain bagiku kecuali kesimpulannya adalah bahwa engkau telah menempuh manhaj salah satu kelompok sesat di masa ini, yaitu kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Apakah engkau tahu ini? Bahwa yang kau tempuh, cara yang kamu lakukan ini adalah cara dan manhajnya Ikhwanul Muslimin? Tahukah engkau? Maka Syekh menjawab, melanjutkan, fa in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika engkau tidak tahu bahwa apa yang kau lakukan ini adalah cara dan manhaj Ikhwanul Muslimin, ini musibah. Setingkat kamu yang sudah dianggap syekh tidak tahu, itu musibah. Malapetaka. Tapi kalau engkau tahu sebenarnya ini adalah caranya Ikhwanul Muslimin, tapi tetap saja kau lakukan, maka malapetakanya lebih besar lagi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jawabannya Muhammad al-Imam tahu bahwa ini adalah manhajnya Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa kita dengan Syiah satu. Perbedaan kita dengan Syiah bagikan perbedaan madhab. Dan bahwasanya ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan. Itu Hasan al-Banna. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, at-tanbih as-sani. Selesai dari peringatan yang pertama. Yang kedua, yajibu ala ulama al-Yaman wa thullabil ilm al-muahhalin ay yu'linu sarahatan wa fi asra'i waqtin bara'atuhum min at-tawqi' ala tilka al-wasiqah. Wajib atas ulama Yaman dan para penuntut ilmu yang memang sudah pantas untuk berbicara, agar mereka segera mengumumkan taubatnya dan sikap berlepas diri. Agar mereka segera mengumumkan secara terbuka dan jelas sikap berlepas diri dari penandatanganan terhadap dokumen tersebut. Ya, wajib. Wajib untuk menyatakan kami berlepas diri. Terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan, karena wasiqah ini telah tersebar secara terbuka. Yang akhirnya dengan sebab dokumen ini tadi sudah disebutkan. Musuh-musuh ahli sunnah mengolok-ngolok dan menghina ahli sunnah. Meremehkan ahli sunnah. Bahkan sebagiannya mengkafirkan ahli sunnah. Demikian rekomendasi Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Berikutnya adalah rekomendasi Syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang kesimpulannya semuanya, tiga-tiganya mendukung karya Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi. Dan tiga-tiganya menuntut dari Muhammad al-Imam untuk bertaubat dan mengumumkan taubatnya. Barakallahu fikum. Di antara yang ditegaskan oleh Syekh Abdullah al-Bukhari adalah beliau mengatakan di sini, fa alfaitu hadzan naqda fi mahallih. Aku mendapati kritikan tulisan saudara kita dan murid kita Arafat, Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, ya, telah diberi taufik oleh Allah dan pada tempatnya. Dan dia benar dalam hal ini. Nah, kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa kana al-wajib ala Syekh Muhammad al-Imam ayyuraji'a ahla al-ilm wa yushawirahum qabla an yuqdima ala mithli hadzal amr wa huwa ya'rifu tamaman haqiqatal husiyin qabba'ahumullah. Sebenarnya yang wajib untuk dilakukan oleh Muhammad al-Imam adalah, kata beliau, untuk mengembalikan perkara ini kepada ulama sebelum dia maju untuk menandatangani dokumen tersebut. Bertanya kepada ulama kibar gak harus datang langsung di zaman ini. Bisa telpon sekarang juga. Dan itu bisa diupayakan. Tapi dengan ini engkau telah melanggar salah satu prinsip ahli sunnah. Melanggar salah satu prinsip ahli sunnah yang penting. Yaitu kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan ayat yang sempat kita bahas siang tadi. Di dalam surat An-Nisa tersebut. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Sampai akhir ayat. Nah, kemudian menukil penjelasan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kemudian di akhir rekomendasinya ini beliau menyatakan, lidza ara lizaman ala akhina Syekh Muhammad al-Imam ayatabarra minha. Oleh karena itu, aku berpandangan wajib atas saudara kami Syekh Muhammad al-Imam untuk segera berlepas diri dari wasiqah tersebut. Demikian permintaan Syekh. Nah, barakallahu fikum. Sempat terjadi isu, ini hati-hati. Setiap fitnah itu mesti ada isu-isu dari orang-orang yang muta'assibun, asabiyah. Sebelum keberangkatan saya umrah ke Al-Haramain di bulan Desember kemarin, muncul fitnah. Isu, alhamdulillah bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari sudah mencabut ucapannya. Dan bahwasanya Syekh Al-Bukhari setelah berjumpa dengan Syekh Muhammad Al-Imam. Jadi Syekh Muhammad Al-Imam naik haji kemudian mengunjungi Syekh Abdullah Al-Bukhari. Setelah perjumpaan itu Syekh memberi uzur, memahami keadaan, tidak menyalahkan lagi Syekh Muhammad Al-Imam. Subhanallah, fitnah. Alhamdulillah saya bersama Al-Ustaz Qamar diberi taufik untuk berjumpa langsung dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari di masjid beliau. Dalam majlis kurang lebih berdurasi 1 jam. Salah satu pertanyaan yang kami ajukan, ya Syekh, telah beredar di Yaman dan termasuk di Indonesia dari murid-murid Muhammad al-Imam bahwa antum memberi uzur kepada Syekh Muhammad al-Imam setelah antum mendengar langsung penjelasan Syekh Muhammad al-Imam tentang kondisi Yaman. Syekh menyatakan, "Na, hadza kadzib, dustain." Ya, dustain. Saya sampai hari ini masih tetap pada prinsip yang sudah saya sebutkan dalam tulisan rekomendasi saya untuk karya Syekh Arafat. Bahwa saya menuntut Muhammad al-Imam untuk bertaubat. Nah. Isu demikian. Setiap ada fitnah mesti ada isu. Syubhat demi syubhat. Maka dari itu kepada ikhwanna, teman-teman, nasihat saya dan nasihat asatidzah yang lainnya, jauhkan diri antum dari syubhat-syubhat itu supaya enggak lelah. Karena sebagian syubhat itu dipenuhi dengan dusta, sebagiannya upaya menyamarkan permasalahan sehingga yang nampak kepada kita kebatilan itu menjadi hak. Maka jauhkan diri antum dari mereka. Masih banyak syubhat lainnya. Nah, awal dahulu di bulan Ramadan, syubhat yang muncul, Syekh Muhammad terpaksa, dia dalam keadaan mukrah, bukan dalam keadaan bisa memilih, dan seterusnya. Subhanallah, berjalan waktu, tiba-tiba terbongkar sendiri, sebagaimana tadi telah disebutkan dalam khutbah Id, dia menyatakan, saya tidak dipaksa, saya tetap memegang kendali diri saya, gak ada seorang pun yang memaksa saya atau mampu memaksa saya. Au kama qala. Maka Syekh Arafat dalam risalah ini yang beliau tulis, beliau sempat menukilkan salah satu atau petikan khutbah hari raya Muhammad al-Imam. Isi khutbah itu secara ringkas dinukil persis. Dia mengatakan, waqad jara baini, perhatikan baik-baik, ini satu masalah. Ya ikhwan, sebuah bid'ah ketika dilakukan atau diucapkan oleh seorang atau diyakini oleh seseorang, itu akan menyeret pelakunya untuk melakukan bid'ah yang berikutnya. Sebuah kemaksiatan itu punya daya dan kemampuan untuk menyeret pelakunya jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Hati-hati. Nah. Jangan seorang menganggap remeh sebuah bid'ah, walaupun itu kecil dianggapnya. Karena bid'ah yang kecil ini besok mungkin akan menjadi besar. Barakallahu fikum. Dan berapa banyak bid'ah yang besar, kata Imam Al-Barbahari, awalnya kecil, samar kepada manusia. Banyak orang mengira bahwa itu adalah benar, adalah sunnah, adalah hak pada awal munculnya. Tapi berjalan waktu, nampak bahwa ternyata itu adalah bid'ah yang besar. Jangan kemudian kita seperti orang yang ketinggalan kereta. Orang sudah pada berangkat, sudah naik kereta, sudah jalan, baru sadar, hah, kereta sudah jalan. Nah, karena selama ini sudah diingatkan, ya akhi kereta sudah mau datang ini. Ya tunggu dulu, saya masih mau ini. Ya akhi ini sebentar lagi kereta datang. Tetap aja dia ke sana. Ya ini sekarang kereta sudah datang. Ya tunggu. Nah, kita mau lihat dulu. Jangan terburu-buru. Nah, ya akhi ini sebentar lagi kereta sudah bunyi alarm, ya. Tetap aja. Sampai akhirnya kereta berangkat. Baru dia bengong. Oh iya, sudah berangkat. Ketinggalan kereta. Ya alhamdulillah kalau masih ada kendaraan lain bisa mengejarnya. Kalau enggak, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang ulama sudah berbicara. Ulama sudah mengingatkan. Ulama sudah menasehatkan. Ulama sudah mentahzir. Ulama kibar. Dalam khutbah idnya ini Muhammad Imam mengatakan, perhatikan. Waqad jara baini wa baina as-sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Telah terjadi antara aku dengan as-sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Abdul Malik namanya, Al-Houthi itu dari kelompok Houthi ini tadi, dari daerah Houth atau bagaimana nah. As-Sayyid. Sayyid ini panggilan pemuliaan. Panggilan yang mengandung makna ihtiram, penghormatan. Sayyid itu artinya pimpinan, orang yang mulia, atau semakna dengan ini. Yang diberi lakab Sayyid dan disebut oleh Muhammad Imam dengan As-Sayyid ini seorang Rafidhi. Mari perhatikan bagaimana sunnah mengajarkan kepada kita. Disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Al-Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah bin Husayn radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq sayyid, فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلْ. Jangan kalian mengucapkan, menyebut untuk seorang munafik dengan panggilan Sayyid, kata Nabi. Jangan. Dan Abdul Malik Al-Houthi munafikun minal munafiqin. Zalilun rafidhi. Rafidhiyun. Musuh para sahabat. Musuh Al-Quran. Musuh sunnah. Disebut oleh Muhammad al-Imam as-sayyid. Rasulullah melarang untuk kita mengucapkan sayyid bagi seorang munafik. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di situ beliau menyebutkan sebuah bab, bab an-nahyi an tasmiyatil fasiq sayyida. Bab yang menjelaskan tentang larangan, yakni dalam syariat Islam, untuk menyebut seorang fasik, apalagi rafidi, batini. Seorang fasik disebut dan dipanggil dengan sayyid, dilarang dalam syariat Islam ini. Dan Nabi mengatakan, jangan kalian menyebut atau mengatakan kepada seorang munafik dengan sebutan sayyid. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kalau memang seandainya dia benar adalah seorang sayyid, dalam kaumnya, pimpinan kaum itu disebut sayyid. Memang betul dia seorang yang memiliki bawahan-bawahan, budak-budak, maka dikatakan fulan sayyidnya budak-budak ini. Kalau memang betul secara realita dia adalah seorang sayyid dengan makna-makna tadi, tapi kau tetap memanggil dia dengan sayyid padahal dia munafik, sungguh engkau telah membuat marah. Sungguh kalian telah membuat marah Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang munafik dipanggil sayyid? Allah benci dia, kamu agungkan dia. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan bahwa sebuah kesalahan itu akan menyeret pelakunya pada kesalahan berikutnya. Terus, terus, terus begitu. Illa yasha Allah. Kecuali memang Allah mengendaki sesuatu yang lain. Semoga Allah selamatkan ana dan antum semuanya. Semoga Allah beri kemudahan bagi ana dan antum kalau jatuh pada kesalahan untuk segera bertaubat. Ya, manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Mungkin satu dua kali dia jatuh, terpleset dalam sebuah kesalahan, mungkin dalam bidang akhlak, mungkin dalam bidang akidah. Maka kita berharap kepada Allah untuk diberi taufik, mudah bertaubat di saat mendapatkan ilmu dan penjelasan bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Kemudian dia melanjutkan, jara baini wa bainahul ittifaq ala wathiqatit ta'ayush. Telah terjadi kesepakatan antara kami dengan dia, yakni Sayyid, menurut keterangan dia, Abdul Malik Al-Huthi. Atas sebuah kesepakatan hidup bersama berdampingan. Perlu dilengkapi sebenarnya. Ta'ayus dan apa? Ikha. Hidup berdampingan dan persaudaraan. Itu sesuai dengan judul dokumen tersebut. Wahadil wathiqah inna dafi' lana ilaiha. Dan kesepakatan ini atau dokumen ini yang mendorong kita untuk melakukannya adalah, perhatikan, al-muhafadzatu 'alal Islam wa salamatul a'rad wa siyanatu ad-dima wal hifdzu 'alal amwal wa kadzalika aidan ad-dafi' ilaiha ibqa'ul amn wal istiqrar fil bilad wal 'ibad وإظهارا للعدل الذي جاء به الإسلام وتجسيدا للرحمة التي دعانا إليها الإسلام فدين الإسلام دين الرحمة وكذلك أيضا تجنبا للأمراض الأخلاقية من الحقد والحسد والمذموم والعجب والغرور. Sampai di sini setidaknya ada 8 sebab yang mendorong Muhammad al-Imam untuk menandatangani kesepakatan hidup bersama dan persaudaraan dengan Syiah Rafidhah Batiniyah. Yang pertama, kata dia, yang mendorong adalah dalam rangka menjaga Islam. Masya Allah. Sepakat untuk menjaga Islam dengan Syiah Rafidhah. Kerjasama untuk menjaga Islam dengan Syiah Rafidhah. Islam yang mana yang kau ingin menjaganya? Kau berikan kambingmu kepada seekor serigala yang berjanji akan menjaga kambingmu. Barakallahu fikum. Wa salamatul a'raf wa siyanatud dima wal hifdhu 'alal amwal, dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan harga diri serta darah-darah serta menjaga harta, melindungi harta kaum muslimin maksudnya. Masya Allah. Kapan Syiah dalam sejarah pernah mau menjaga darah kaum muslimin? Pernah mau menjaga kehormatan kaum muslimin? Ya Muhammad al-Imam, engkau bukan tidak tahu, engkau tahu ini semua. Bahwa itu adalah ucapan batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Ar-Rafidatu laisa lahum sa'yun illa fi hadmil Islam wa naqdu 'urah wa naqdi 'urah wa ifsad qawa'idihi." Perhatikan wahai Muhammad al-Imam, dan ana yakin engkau tahu ini. Tapi berapa banyak orang yang kemudian jatuh dalam kesesatan setelah dia berilmu? Karena asabiyah atau karena dunia atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, Syiah Rafidah, mereka tidaklah berupaya, mereka tidak memiliki usaha dan upaya kecuali dalam rangka untuk menghancurkan Islam dan merobohkan atau melepaskan tali-tali pengikat keislaman serta merusak kaidah-kaidah pondasi-pondasi Islam. Kau mau bekerja sama dengan mereka dalam menjaga Islam? Sementara mereka selalu upayanya dalam sejarah. Sejak masa Abdullah bin Saba. Yang kemudian menjadi faktor pembunuhnya Uthman bin Affan. Dalam sejarah, tidak ingat engkau wahai Muhammad al-Imam? Bahwa di Baghdad hampir 2 juta muslim dibunuh oleh kaum Syiah. Seingat saya itu pada abad kelima, yakni tahun 400 sekian kurang lebih. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah berhasil membunuh kaum muslimin dengan pengkhianatannya bekerja sama dengan kuffar. Hampir 2 juta muslim pada waktu itu. Mungkin penduduk Indonesia saat itu tidak sampai 30 juta mungkin. Hampir 900 tahun atau 1000 tahun yang lalu. Nilai 2 juta atau jumlah 2 juta adalah jumlah yang sangat besar. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa sungai-sungai yang ada di negeri itu berubah warnanya, berwarna airnya menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. Pengkhianatan Syiah Rafidhah. Bekerja sama, sepakat, menandatangani bersama dengan para pengkhianat umat. Yang kata Syekhul Islam seperti kita dengar tadi, laisa lahum sa'yun illa hadmul Islam, illa fi hadmil Islam. Gerak-gerik mereka, program mereka, rencana mereka adalah dalam rangka menghancurkan Islam. Sekarang kita bekerja sama dengan Syiah, menandatangani sebuah dokumen dalam rangka menjaga Islam. Jangan kau serahkan kambingmu kepada seekor serigala yang ganas, yang sedang lapar. Jangan, itu pengkhianatan. Dalam, kalau tadi saya ulangi, dalam kitabnya Minhajus Sunnah, maka dalam Majmu'ul Fatawa, beliau Syekhul Islam bin Taimiyah menyatakan, dengarkan, ini adalah ucapan seorang mujahid ulama umat yang tahu sejarah, tahu ilmu. Beliau mengatakan, warrafidah yu'awinuna al-kuffar 'ala qitalil muslimin falam yakfihim annahum la yuqatiluna al-kuffar ma'al muslimin hatta qatalu al-muslimina ma'al kuffar. kata Syekhul Islam dan Rafidhah itu, mereka berta'awun dengan kaum kafir untuk memerangi muslimin, untuk membunuhi muslimin. Tidak cukup, mereka tidak pernah mau bekerja sama dengan muslimin melawan kufar, enggak cukup itu. Enggan bekerja sama dengan muslimin untuk melawan kufar. Bahkan mereka membunuh kaum muslimin, memerangi muslimin, bekerja sama dengan kaum kafir. Fakanu a'zama muruqan 'aniddin min ulaikal marithina bikathirin kathir. Mereka kaum Syiah Rafidhah lebih besar penyimpangannya dan keluarnya dari Islam ini, dari agama ini, melebihi kelompok-kelompok pemberontak lainnya lebih banyak dan lebih banyak, lebih jauh lagi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyakum. Ini permasalahan penting, tidak main-main. Tentu tidak cukup waktu untuk menjawab syubhat-syubhat mereka yang beredar sebagai bentuk asabiah mereka terhadap Muhammad al-Imam. Tapi setidaknya secara global kita mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah batil. Kemudian dalam khutbah Id itu tadi, khutbah hari raya tersebut, sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa dia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terpaksa, tidak berposisi sebagai mukrah, orang yang dipaksa untuk melakukan itu. Beliau mengatakan dalam khutbah Idnya itu, ala wa inna amri la yazalu biyadi bihamdillah. Ketahui bahwasanya urusan perkaraku ini masih tetap di tanganku, alhamdulillah. Falaisa li ahadin alayya sabilun illa bilhaq. Enggak ada seorang pun yang mampu menguasai aku untuk memaksaku kecuali dengan kebenaran. Jadi dengan tegas dia mengatakan bahwa dia tidak terpaksa. Dan dia ulangi dengan tegas, lasna abidan li ahad, lasna abidan li ahad. Kita bukan hambanya seorang pun. Gak ada yang bisa maksa kita. Begitu maksudnya. Kita bukan hambanya siapapun. Di sini nampak sekali Muhammad Imam betul-betul mengamalkan isi dari perjanjian itu. Bukan sekedar basa-basi. Terbukti ketika ada isu, ada yang mengatakan bahwa Muhammad Imam terpaksa, terpaksa, terpaksa, segera dia menepis isu tersebut dalam khutbah hari raya. Ketika ada muncul fatwa ulama untuk jihad, maka segera Muhammad Imam menafikan bahwa tidak ada jihad. Bahkan sampai dia jatuh dalam kebatilan berikutnya dengan mengatakan bahwa kita tidak akan berjihad kecuali kalau diutus, ya. Dia mengatakan tujuannya untuk menafikan hukum jihad yang ada. Sampai dia mengatakan, in bu'itha nabiyun wa qala lana qatilu majmu'atan minal muslimin sanuqatilu wa la nataraja' an dhalik. Kalau diutus seorang nabi, kata dia. Sebelum itu perlu saya gambarkan bahwa Muhammad Imam punya prinsip bahwa jihad-jihad yang terjadi sekarang ini yang diklaim sebagai jihad secara total adalah sebagai bentuk makar musuh-musuh Islam. Makar Amerika atau yang lainnya. Sampai dia menyatakan ini sebuah prinsip penting, sebuah kaidah, katanya. Bahwa jihad yang ada ini semuanya adalah sebagai bentuk kelanjutan dari makar Amerika. Bahkan sampai jihad Afghanistan juga sebagai makar Amerika. Untuk menyeret pemuda-pemuda muslimin masuk dalam pertempuran. Masya Allah, analisa yang luar biasa. Tahukah engkau wahai Muhammad al-Imam, sadarkah atau ingatkah engkau bahwa ternyata fatwa jihad Afghanistan ketika awal kaum Soviet, komunis Soviet hendak menguasai dan menduduki Afghanistan, antum tahu jihad di Afghanistan itu jihad mempertahankan diri dari serangan kaum kufar komunis Soviet. Bukan jihad untuk memperluas daerah, bukan. Daerah Afghanistan, kaum muslimin, negerinya diserang oleh komunis. Maka jihad ini diistilahkan dalam fikihnya jihadud dafa, jihad mempertahankan diri. Bukan jihadut talab, bukan jihad untuk ekspansi, memperluas wilayah muslimin, dan seterusnya. Ini jihadud dafa. Maka pada saat itu, ketika sampai kepada para ulama bahwa saudara-saudara kita muslimin di Afghanistan diserang oleh Soviet dan hendak diduduki negerinya, maka berfatwalah kibarul ulama pada waktu itu, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imamul Albani, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ulama kibar pada waktu itu, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami, termasuk juga Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Al-Luhaidan, termasuk Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, berfatwa tentang disyariatkannya bagi kaum muslimin berjihad ke Afghanistan. Subhanallah, ya Muhammad al-Imam, ulama kibar itu semua tidak tahu ternyata bahwa jihad itu adalah kelanjutan makarnya Amerika. Yang tahu kamu saja. Pada waktu itu Muhammad al-Imam mungkin umurnya belum genap 20 tahun. Pada saat jihad Afghanistan. Lebih kecil dari antum. Di saat itu. Barakallahu fikum. Ulama kibar yang habis umurnya diinfakkan untuk ilmu, untuk dakwah, membina umat dan menjawab problem-problem umat itu tadi. Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman al-Jami, Rabi bin Hadi al-Madkhali, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahumullah yang telah meninggal, hafizahumullah yang masih hidup, tidak tahu ternyata bahwa jihad Afghan itu adalah bagian dari makar Amerika. Yang tahu hanya Muhammad al-Imam. Ini bahaya. Ketika bukan ahlinya ikut berbicara, mendahului ulama. Bahaya ya ikhwan. Hendaknya Muhammad al-Imam bertaubat. Kemudian dia menilai bahwa apa yang terjadi sekarang ini, termasuk upaya mempertahankan diri, membela darah kaum muslimin, darah ahli sunnah, kampung ahli sunnah, masjid dan pondok pesantren ahli sunnah ini adalah jihad fitnah. Jihad sesama muslimin ini. Nah, jihad sesama atau perang sesama muslimin. Loh, kalau seandainya benar ya, seandainya kita terima, misalkan, dan kita tidak menerima bahwa kaum Syiah Rafidhah adalah muslimin. Kalau seandainya kita terima, apa benar tidak boleh diperangi? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Khawarij memerintahkan umat untuk memerangi mereka dalam berbagai hadis, dengan berbagai redaksi, diulang-ulang oleh Nabi di berbagai majlis untuk memerangi kaum Khawarij? Jawabannya, apakah Khawarij kufar? Dijelaskan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa Khawarij masih muslim, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Barakallahu fikum. Dan para sahabat ikut memerangi kaum Khawarij. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, demi Allah, dalam keadaan Abu Sa'id sudah tua, gemetar tangannya, seorang sahabat yang ikut berjihad bersama Rasul di masa tuanya itu mengatakan, demi Allah, memerangi kaum Khawarij lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada memerangi berlipat kali kaum kufar, kafir. Kenapa? Karena memang bahayanya Khawarij dari internal, dari dalam. Kalau orang kafir jelas dari depan kita, dari luar. Kalau Khawarij menampakkan diri sebagai muslim, la ilaha illallah, membela syariat Islam, katanya dari tubuh umat Islam, satu baju dengan kita, dalam selimut kita sendiri. Ini berbahaya. Dan sejarah Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, para ulama berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Barakallahu fikum. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang tidak menunaikan zakatnya masih muslim. Barakallahu fikum. Muhammad Al-Imam punya prinsip seperti itu. Nah, sampai akhirnya, ini dalam rangka mengamalkan kesepakatan dengan Syiah Rafidhah untuk membuktikan bahwa memang benar-benar memenuhi janji Muhammad Al-Imam. Kata dia, untuk menolak fatwa ulama, fatwa Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya untuk ditegakkan jihad dalam rangka membela diri, menyelamatkan darah ahli sunnah. Muhammad Imam mengatakan, In bu'itha nabiyun wa qala lana qatilu majmu'atan minal muslimin sanuqatilu walan nataraja'an dhalik. Kalau seandainya diutus seorang nabi, mungkin gak sekarang diutus nabi oleh Allah? Hah? Mustahil. Ini penegasan dari Muhammad Imam bahwa dia tidak akan masuk dalam qital yang seperti ini, peperangan yang seperti ini. Karena ini peperangan demi dunia, ini peperangan demi kekuasaan. Dia punya prinsip seperti itu. Pertanyaannya, apakah engkau memang sudah berhak untuk berfatwa, wahai Muhammad Al-Imam? Atau engkau mau menyadari dirimu bahwa engkau tidak berhak untuk itu? Nah, dia menyatakan, kalau memang diutus seorang nabi dan memerintahkan kepada kita, perangilah sekelompok muslimin tersebut, maka kita akan perangin mereka dan tidak akan mundur kita. Mungkinkah diutus seorang nabi? Ini ucapannya maksudnya enggak mungkin sudah kita ikut dalam ini semua. Ini semua peperangan batil. Maka dari itu ketika saudara-saudara kita di Damaskus dulu diserang, Muhammad Al-Imam enggak mau berfatwa untuk membela mereka, memerangi kaum Syiah Rafidhah. Dikatakan bahwa wasiqah ini dia tanda tangan dalam rangka menjaga darah kaum muslimin. Ya sekarang, Rafidhah itu licik, pengkhianat ya akhi. Pelajari sejarah. Sekarang mungkin dia sedang konsentrasi. Syiah Rafidhah sedang konsentrasi untuk merebut kekuasaan di kota Son'a. Dan saya dengar terakhir presidennya sudah ditawan, bahkan sudah menyatakan pengunduran dirinya. Ya. Nanti kalau suasana sudah tenang, hati-hati kamu. Akan datang waktunya bahwa Syiah itu pengkhianat dan membenci muslimin dan akan menumpahkan darah muslimin. Demikian ulama sunnah mengatakan. Sekarang dia mempertahankan diri, apa? Mencoba menenangkan suasana agar konsentrasi pemberontakan di kota Son'a sebagai ibu kota. Nanti kalau selesai, sudah, moncong senjata itu akan berubah lagi. Ini sifatnya hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Semoga Allah lindungi, semoga Allah jauhkan. Tapi Muhammad Al-Imam dengan wasiqahnya ini mempertaruhkan darah ahli sunnah. Syekh Rabi berfatwa tentang jihad untuk segera dibuka 2 front atau 3 front. Maksudnya untuk mengacaukan barisan mereka. Barakallahu fikum. Syekh Rabi walaupun sudah tua begitu, di masa mudanya pernah ikut dalam jihad Afghanistan. Tidak sedikit masyarakat ahli sunnah yang ikut terjun. Muhammad Al-Imam masih muda pada waktu itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tidak cukup waktu untuk saya melanjutkan berbagai penjelasan tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam. Semoga penjelasan ini semua bermanfaat dan Allah jadikan kita semua sebagai salafiyin yang benar-benar beramal dengan al-manhaj salafi sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada saya terkhusus dan antum semuanya. Ketika kita jatuh pada kesalahan, Allah tunjukkan, Allah lahirkan seorang yang mengingatkan kita. Nah, dan Allah berikan taufik untuk kita, saya dan antum segera rujuk dan taubat dari berbagai kesalahan. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum.